Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar RRI yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan dan kekuatan. Tidak lupa selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pada pertemuan yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk mengkaji ayat ke-62 dari surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shaliha falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hari kemudian dan kemudian beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini merupakan lanjutan dari ayat 60 dan 61 dan juga ayat sebelumnya yang telah menceritakan tentang kisah Nabi Musa bersama dengan para sahabat dan kaumnya. Di mana pada pembahasan terdahulu diceritakan bagaimana keingkaran kaum Nabi Musa terhadap segala mukjizat, segala tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan kepada mereka. Akan tetapi apakah umat-umat terdahulu itu akan mengalami peristiwa atau akan mengalami dan mendapatkan laknat yang sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ayat ini, ayat 62 surat Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa sebenarnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua akan mendapatkan ganjaran dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa syurganya. Di ayat ini pertama sekali Allah Subhanahu wa taala menerangkan innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman di sini? Yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di sini adalah sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Oleh karena itu ayat ini dimulai dengan redaksi innal ladzina amanu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan wal ladzina hadu, yaitu orang-orang Yahudi pada masa Nabi Musa alaihi salam. Wan nasara, orang-orang yang beriman pada masa Nabi Isa alaihissalam. Wasabiin, yaitu orang-orang yang berusaha untuk mencari kebenaran. Mereka semua ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ganjaran yang baik. Para pemirsa, para pendengar sekalian yang berbahagia, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap berada di dalam petunjuk para nabinya sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas permukaan bumi ini, maka otomatis mereka harus mengikut agama dan ajaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi dikenal agama Yahudi, tidak ada lagi dikenal agama Nasrani, tidak ada lagi dikenal agama-agama Sabi'in atau orang-orang Hanif pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya yang masih hidup sampai ketika Rasulullah diutus harus mengikuti manhaj dakwah serta syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekarang ini misalnya, kalau kita lihat ada sebagian orang-orang yang berusaha untuk menyamakan agama Islam dengan agama yang datang sebelumnya, yaitu agama-agama Samawi, dengan mengatakan bahwasanya semua agama itu adalah benar karena berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sebenarnya ayat 62 surat Al-Baqarah ini secara jelas mengatakan bahwa pendapat-pendapat dan opini seperti ini adalah tidak benar. Karena agama yang benar itu ketika Rasulullah diangkat adalah agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan kemudian pada ayat yang lain Allah juga menjelaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin." Kalau mengikut selain agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerimanya. Dan orang seperti ini akan mengalami kerugian di akhir, di hari akhirat nanti. Iya, jadi memang saya melihat kajian dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ini sangat terkait dengan ayat-ayat sebelumnya ini, Ustaz. Karena apa? Iya. Karena apabila ayat-ayat sebelumnya seakan-akan mengatakan, wah habislah sudah Bani Israel ini, semuanya sudah dilaknat Tuhan, maka di sini sebenarnya dalam 62 ini disebutkan kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat kemudian berbuat baik, dia tidak akan celaka. Jadi artinya tidak semua Bani Israel itu dilaknat Allah. Allah masih tetap sportif. Kalau baik, baik. Walaupun satu kaumnya sudah hancur semua, tapi masih ada orang yang baik di situ, aku tetap menganggap dia baik. Nah, di situ menariknya ayat yang kita kaji ini artinya apa? Masih berpikir jernih. Tidak pukul rata. Nah, kadang-kadang kita melihat 3-2 orang, udah kita bilanglah semuanya ini tidak bisa diharapkan. Padahal mungkin cuma 2-3 orang. Allah di sini dalam ayat 62 mengatakan, kalau misalnya Yahudi itu baik, aku bilang baik pada masa Nabi Musa. Karena kita lihat ayat 61 sebelumnya itu berceritakan tentang Bani Israel pada zaman dahulu kala. Bahkan kata Allah, bukan saja Yahudi, Nasrani pun pada masanya, Sobi'in pun pada masanya, orang pengikut Nabi Soleh, Hud, Ad, semua pada masanya, kalau beriman pada Allah dan hari akhir kemudian beramal soleh, maka semuanya dapat pahala. Ya, nah, saya melihat di sini bahwasanya kalau kita melihat perkembangan saat sekarang ini dari segi pemikiran Islam, dan ini yang sangat khawatir kita, adanya pembolehan menikah beda agama. Sebagaimana kalau kita simpulkan dari apa yang dijelaskan oleh Ustadz Perdana tadi, sebenarnya sudah terjawab bahwasanya setelah terjadi tahrif, perubahan-perubahan terhadap ayat-ayat Taurat dan Injil, maka tidak ada lagi agama yang original di hadapan mereka, kan? Tidak ada agama yang original lagi yang dianggap bahwasanya mewakili Nasrani dan Yahudi yang asli. Maka setelah itu saya pikir tidak ada alasan membolehkan untuk menikah dengan orang-orang yang seperti ini. Sementara Allah dalam surah Al-Maidahnya mengatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih ibn Maryam. Ayat yang setelahnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasa. Telah kafirlah orang-orang yang berakidah Trinitas. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ayat yang ke-62 ini dalam pemikiran analisa saya, ini ayat untuk mengklarkan sebenarnya persoalan-persoalan yang menjelimit pada masa-masa yang saat sekarang ini. Ya, benar sekali. Boleh kita katakan ayat ini adalah sebagai ujung tombak untuk menjawab segala keraguan-keraguan yang mengatakan atau yang berpendapat bahwasanya agama itu adalah sama semua. Tidak. Walaupun masih ada ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa yang benar, misalnya, kalaupun ada itu sampai sekarang ini, akan tetapi ketika sampai masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau tidak mau, terima tidak terima, senang tidak senang, mereka semua harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi istilah ada orang Kristen yang beriman kepada Allah atau orang-orang Yahudi beriman kepada Allah, tidak ada ini. Atau orang-orang Hanif pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan itu mungkin ada sampai sekarang ini, itu tidak dikenal lagi di dalam istilah Islam. Karena semuanya itu mengacu dan menuju kepada satu agama saja, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala macam opini tentang bolehnya perkawinan beda agama dan sebagainya itu semua adalah pendapat-pendapat yang berusaha untuk mengacaukan posisi Islam itu sebagai satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga ada menjelaskan tentang kata-kata sabiin. Siapakah sabiin ini? Sabiin ini adalah orang-orang, ada dua pendapat di sini, perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan sabiin ini adalah orang-orang pada masa kaum Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang pada masa Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian bertukar keyakinan dengan menyembah matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Tapi ada pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa orang-orang sabi ini adalah orang-orang yang berusaha untuk mencari kebenaran. Dan ini dimasukkan di dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa siapapun yang berusaha untuk mencari kebenaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetap di dalam naungan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan janji surga Allah Subhanahu wa taala. Begini Ustaz, saya ingin menyambung statement saya tadi. Yang saya sangat risaukan terhadap golongan jaringan Islam liberal ini. Jadi mereka pantang disebut dalam Al-Quran satu kaum udah benar semua gitu. Kenapa? Ini boleh dinikahi. Sebut Al-Quran menyebutkannya. Ya kalau Al-Quran menyebutkannya berarti suci gitu. Jadi inilah kebodohan yang luar biasa. Sementara Al-Quran itu menyebutkan mereka dalam konteks bahwasanya itu hal tidak benar. Jadi ketika ini sobi'in disebutkan, oh ini sobi'in kalau begitu agama yang Hanif macam Nabi Ibrahim, boleh kawin dengan mereka, boleh ini, boleh itu. Jadi ini yang membuat risau kita sebenarnya. Yeah. Sebagian kalangan jil ini. Ya. Pemikiran mainstream mereka, saya kira begitu. Apa saja yang disebut Al-Quran, itu boleh. Positif semua lah begitu. Yeah. Suci setan, semua. Setan disebutkan dalam Al-Quran. Suci semua gitu. Iya. Yeah. Inilah pandangan-pandangan yang parsial dalam memahami ayat-ayat Al-Quran atau mencoba untuk menggelincirkan pemahaman terhadap makna-makna Al-Quran secara benar begitu. Iya. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ketika Al-Quran menyebutkan orang-orang Yahudi maka itu tetap eksis sampai sekarang. Tidak. Ya. Atau orang-orang Nasrani, orang-orang Hanif dan sebagainya. Tidak. Sekarang ini setelah Rasulullah SAW diutus, yang dikenal hanya agama Islam dan umat Islam, itulah yang benar. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu. Secara jelas Allah sudah mengatakan selain agama Islam tidak diterima, tidak la yuqbal, tidak diterima dan tidak mendapatkan jaminan apa-apa nanti di hari akhirat kecuali balasan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar sekalian yang berbahagia, kesimpulan kita pada ayat 61 dari surat Al-Baqarah, 62 dari surat Al-Baqarah ini adalah bahwasanya ayat ini sudah menundukkan secara jelas posisi agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian tidak hanya sebatas iman saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dikaitkan dengan amal saleh. Iman dan amal saleh merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keimanan tanpa adanya perbuatan amal saleh, sikap membangun, pikiran positif dan usaha-usaha untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain, maka itu sama saja seperti seseorang yang berkoar-koar tapi tidak melakukan apapun. Atau ibarat seperti katakanlah kepala desa yang menyuruh rakyatnya untuk membersihkan got tapi dia sendiri tidak turun bersama untuk membersihkan got tersebut. Jadi iman dan amal saleh merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan inilah orang-orang yang melakukan, yang beriman dan beramal saleh yang kelak akan mendapatkan janji kebaikan dan pahala serta surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pengkajian kita dalam ayat 62 surat Al-Baqarah ini. Saya bersama dengan Ustaz Hanafi dan juga Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian para pendengar sekalian. Insyaallah kita akan bertemu kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.